Ya, sudah diulangi baca bab 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala babu shaumi fi safar wal iftar. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Telah dijelaskan kaidah pokok dan kesimpulan di dalam masalah puasa bagi musafir. Simpulannya bahwa musafir dasarnya boleh berbuka. Dalam masalah yang mana yang paling afdal, dia berpuasa atau berbuka, ini dilihat kepada puasa tersebut terhadap musafir. Kalau puasanya berat, maka afdalnya dia berbuka. Tapi bagi siapa yang mampu, tidak dilarang dia berpuasa. Kalau safarnya ringan, afdalnya dia berbuka. Nah, kemudian Al-Bukhari membawakan dua hadis di sini dengan tiga sanad sebagai pintu pembahasan untuk masalah puasa dalam safar ini. Nah, qala rahimahullah haddatsana Ali ibn Abdullah. Ali ibn Abdullah wa huwa ibn al-Madini. Ali ibn Abdullah ibn Ja'far Abu al-Hasan As-Sa'di. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan wa huwa Sufyan ibn Uyayna Abu Muhammad al-Hilali al-Makki. An Abi Ishaq al-Shaybani. Wa huwa Sulaiman bin Abi Sulaiman. Anahu sami'a ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu. Wahuwa Abdullah ibn Abi Aufa. Anahu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Faqala li rajulin inzil fajdahli. Faqala ya Rasulullah asyamsu. Qala inzil fajdahli. Qala ya Rasulullah asyamsu. Qala inzil fajdahli. Fanazala fajdahalahu fashariba thumma rama biyadihi ahuna. Thumma qala idha ra'aytumul lil Idza ra'aytumul laila aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im. Tabahu Jarirun wa Abu Bakr ibn Ayyash al-Syaibani an ibn Abi Aufa annahu qala kuntu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar. Tayib, ini hadis akan diulangi lagi oleh Al-Imam Al-Bukhari sebanyak 3 kali di Kitab Ash-Shaum. Dan nanti beliau ulangi lagi di Kitab At-Talaq. Ibn Abi Aufa berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dalam sebuah safar, sebuah perjalanan. Faqala li rajulin inzil fajdahli. Maka beliau berkata kepada seorang lelaki, turunlah engkau, fajdahli. Lalu lakukanlah jadah untukku. Iya, al-jadah itu artinya mengaduk, sawiq dan semisal dengannya dengan air. Diaduk sawiq, tepung yang dicampur kurma dan semisal dengannya. Kemudian dicampur air lalu diaduk. Itu yang disebut jadah. Jadi kalau dikatakan fajdahli, artinya buatkan untukku makanan sawiq yang telah diaduk. Iya. Qala ya Rasulullah asyams. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, matahari. Maksudnya matahari masih kelihatan. Dia menyangka bahwa matahari masih kelihatan, belum terbenam. Karena cuaca yang masih terang, dianggap belum terbenam matahari, belum waktu berbuka. Maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asyams. Maksudnya masih siang, masih belum terbenam matahari. Qala inzil fajdahli. Maka Nabi mengulangi perintahnya. Turunlah, lakukan jadah untukku. Qala ya Rasulullah asy-syams. Sahabat ini mengulangi, ya Rasulullah, matahari. Ya. Terdapat bahwa para sahabat kadang mempertanyakan apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada suatu hal yang memang meragukan dan kurang jelas. Iya, dan pertanyaan para sahabat di sini bukan artinya mereka tidak tunduk kepada perintah Rasulullah dan banyak mempertanyakan perintah Rasulullah. Tetapi mungkin di keadaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keluasan dan mungkin karena ada indikasi yang sangat kuat itu tadi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekadar memerintahnya, mengulangi perintahnya dan tidak menyalahkan sahabat ini dalam pertanyaannya. Iya. Setelah yang kedua kalinya dia berkata, ya Rasulullah, masih matahari. Qala inzil fajadahli. Tabliya turunlah kamu, lakukan jadah untukku. Fanazzala fajadaha lahu fasharib. Maka turunlah sahabat ini. Lalu dia melakukan jadah, mengaduk adonan itu untuk Rasulullah. Fasharib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Thumma rama biyadihi huna. Kemudian beliau menunjuk dengan tangannya ke sana. Thumma qala idza ra'aytumul laila aqbala minha huna faqad aftara as-sha'im. Kemudian Nabi mengarahkan tangannya ke sana dan beliau berkata, kalau engkau sudah melihat malam datang dari arah sana, maka itu menunjukkan orang yang berpuasa telah berbuka, telah masuk waktu berbuka puasa. Ya, aftara di sini dakhala fil fitr. Sebab wazan af'ala itu artinya memasuki sesuatu. Kalau dikatakan si fulan anjada, itu artinya dia memasuki kota Najd. Kalau dikatakan si fulan athama, itu artinya dia memasuki kota Tihama. Kota Tihama. Demikian. Maka seperti ini aftara shaim artinya dia telah memasuki waktu apa? Berbuka. Dan akan datang nanti riwayat yang lain. Karena hadith ini sebagaimana yang saya sebut tadi akan diulangi di tiga tempat di kitab Shaum. Akan datang nanti penjelasan bahwa waktu itu matahari sudah terbenam. Jadi Nabi sudah memastikan dengan terbenamnya matahari. Iya, terdapat di dalam hadith ini sisi pendalilannya dari Imam Al-Bukhari bahwa ini kejadian di safar. Kejadian saat safar. Dan dalam keadaan safar yang seperti ini Rasulullah dan para sahabat puasa. Mereka berbuka ketika matahari terbenam. Kata beliau, taba'ahu Jarir. Nah, baca. Taba'ahu Jarir. Jarir siapa? Ibn Abdul Hamid wa Abu Bakar bin Ayyash. Ini dua orang, Jarir dan Abu Bakar bin Ayyash, dua-duanya mutaba'ah untuk siapa? Untuk Sufyan. Sufyan ibn Uyainah. Ya. Jadi Jarir dan Abu Bakar bin Ayyash, keduanya meriwayatkan Asy-Syaibani dari Asy-Syaibani, An ibni Auf, An ibni Abi Aufa dari Abdullah bin Abi Aufa, annahu qala, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Mutaba'ah Abu Bakar bin Abi Ayyash akan datang nanti. Adapun mutaba'ah Jarir dia di Kitab Talak. Baik. Naam. Terus. Suma qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad. Musaddad wa huwa Musarhad. Shaddad ibn Musarhad. Abu al-Hasan al-Basri. Imam al-Bukhari mengeluarkan haditsnya di Kitabul Hajj. Beliau berkata, haddatsana Musaddadun wa huwa Musaddadun kasmihi. Ya. Ceritakan kepada kami Musaddad dan dia adalah seorang yang Musaddad sebagaimana namanya. Sebab Musaddad dari kata tasdid dan tasdid itu adalah kelurusan, keteguhan, sangat lurus jalannya. Jadi beliau memuji Musaddad ini bahwa beliau orang yang sangat lurus jalannya, sangat istiqamah. Di dalam hadith maupun di dalam akidah dan akhlaknya. Qala haddatsana Yahya wa huwa Yahya ibn Sa'id al-Qattan Abu Sa'id An Hisham Hisham wa huwa Hisham ibn Urwa Naam Qala haddatsani Abi wa huwa Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu anhu qala Ya Rasulullah, inni asrudus saum. Nah, di sini Aisyah meriwayatkan dan menghikayatkan bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami yang berkata, Wahai Rasulullah, inni asrudu as-saum. Sesungguhnya saya melakukan puasa sard. Puasa sard di sini bisa bermakna puasa dahar, dia puasa terus-menerus. Dan bisa puasa sard, dan itu lebih dekatnya, lebih zahirnya. Dan bisa puasa sard, di penafsiran yang kedua akan ditafsirkan oleh Aisyah, karena kathira shaum, dia banyak puasa. Karena banyaknya dia berpuasa, seakan-akan dia puasa setiap hari. Semakulah hadasana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf, wahuwa At-Tinnisi Ad-Dimashqi. At-Tinnisi ini apa? Nisbat atau? Lakob ya. Dia lakob dalam bentuk nisbat. Nah. Imam Al-Bukhari dalam periwayatan hadith Imam Malik di dalam sahihnya. Beliau bersandar kepada siapa? Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi. Kalau Imam Muslim, beliau bersandar dari riwayat siapa? Yahya bin Yahya Tamim bin Naisaburi. Kalau Imam Abu Daud, beliau bersandar kepada siapa? Nah, kepada ini Abu Daud. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Ad-Dimashqi. Nah, terus. Qala Malik. Malik wa huwa Malik bin Anas bin Malik Imam Darul Hijr. An Hisham bin Urwah. Wa huwa Hisham bin Urwah ibn Az-Zubair ibn Al-Awwam. An Abihi Urwah ibn Az-Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam asum fi safar wa kana kathir as-siyam fa qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'ftir. Naam. Aisyah radhiyallahu anha bertutur bahwa Hamzah ibn Amr al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, A'asumu fi safar, apakah boleh saya berpuasa dalam perjalanan? Dan Hamzah ini kana wa kana kathira shaum, dia banyak berpuasa. Nah. Faqala, maka Nabi bersabda, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau engkau ingin silakan kamu puasa. Dan kalau kamu ingin silakan kamu berbuka. Ini penjelasan hukum ya secara murni. Sebab diterangkan di sini bahwa hukum asal di dalam puasa bagi seorang musafir dia boleh berbuka dan boleh apa? Boleh berpuasa. Iya. Kembali kepada dirinya. Ada kelapangan. Karena di dalam Al-Qur'an Allah memberikan ketentuan umum. Wa man kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, maka boleh dia berbuka, tapi dia ganti di hari-hari lain. Dia ganti di hari-hari lain. Jadi secara umum, bagi musafir boleh dia berbuka. Iya. Dan di sini Nabi tidak mengatakan kamu berpuasa saya, ya, karena Hamzah bin Amr ini memang banyak berpuasa. Beliau tidak katakan kamu berpuasa saya, sebab itu yang mudah baginya dan yang sering dia lakukan. Tapi Nabi menjelaskan ketentuan hukumnya bahwa asalnya boleh berpuasa, boleh berbuka. Ya. Dan juga mungkin dari sisi dia ini melakukan puasa syarat. Kalau dia puasa terus-menerus puasa dahar, seakan-akan Nabi mengisyaratkan boleh berpuasa, boleh berbuka, bahwa ada yang lebih afdal dari puasa, dahar itu. Karena puasa terus menerus, itu hukumnya makruh. Menurut pendapat yang lebih kuat. Karena puasa yang paling afdal adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Nah. Suma kola. Babun idha soma ayyaman min Ramadana summa safara. Baik, ini bab yang ke-34. Babun idha soma ayyaman min Ramadana summa safar. Bab, apabila dia telah berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan perjalanan. Apakah boleh dia berbuka ketika dia melakukan perjalanan itu? Nah, baik. Jadi seakan-akan Al-Bukhari di sini ingin mengisyaratkan bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat kalau seorang sudah berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan, dia sudah berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan perjalanan, maka dia tidak dibolehkan berbuka di perjalanannya. Dia tetap melanjutkan puasa. Karena dia sudah mendapati awal bulan dalam keadaan apa? Berpuasa. Dan ini pendapat sebagian ulama. Disebutkan bahwa pendapat ini diriwayatkan dari Ali. Hanya saja riwayatnya lemah, dari Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan disebutkan pula ada selain Ali bin Abi Thalib yang berpendapat seperti itu. Dan mereka berdalilkan dengan ayat, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Siapa yang telah menyaksikan bulan, maka dia berpuasa. Jadi kalau di awal dia telah menyaksikan sudah menghadiri Ramadan, hendaknya dia lanjutkan puasa. Ini pendapat ya. Tapi dengan keterangan Imam Al-Bukhari di sini, Imam Al-Bukhari bersama jumhurul ulama yang memperbolehkan bagi musafir untuk berbuka pada saat safar. Apakah dia dapati Ramadan, dia dapati awal Ramadan, atau dia tidak dapati Ramadan dalam keadaan mukim. Tidak ada perbedaan. Dia dapati Ramadan di awal bulan, setelah itu dia safar, atau dia safar, pada saat safar dia dapati Ramadan, ini tidak ada perbedaan. Semuanya diizinkan untuk berbuka. Karena ketentuan ayat lebih umum. Ketentuan ayat lebih umum. Iya. Dan Ibn al-Mundhir menyebutkan dengan sanad yang sahih dari Ibn Umar sebagaimana di Fathul Bari, firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Kata Ibn Umar, ini ayat dihapus oleh firman Allah, "Wa man kana maridan aw ala safar alaya." Siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka dia boleh berbuka. Iya. Baik. Itu satu pendalilan ya. Dan di antara dalil adalah hadits Ibn Abbas yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam bab ini. Nah. Qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf wa huwa Tinisi ad-Dimashqi. Qala akhbarana Malik. Malik bin Anas bin Malik ibn Abi Amir ibn Abi Amir Al-Asbahi Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. An ibn Shihab. Wa huwa Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah Az-Zuhri. An Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah. Wa huwa Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Ahadu Al-Fuqaha As-Sab'ah. Salah seorang dari Fuqaha As-Sab'ah dari penduduk Madinah, dari kalangan tabi'in di penduduk Madinah. Nah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah fi Ramadan fa shoma hatta balagal qadida aftara fa aftara an-nasu. Qala Abu Abdullah, wal qadidu ma'un baina asfan baina usfan wa qudayb. Ini hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Makkah di Ramadan. Fasama, lalu beliau berpuasa. Jadi ini tegas ya, beliau keluar ke Makkah di bulan Ramadan. Dan ini dimaklumi keluarnya Nabi di perang Mekkah itu, di Fathu Mekkah itu di mana itu kejadiannya, bulan apa? Bulan Ramadan, dimaklumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan perjalanan di pertengahan Ramadan. Sudah berlalu ya beberapa hari dari Ramadan, kemudian beliau melakukan perjalanan. Tapi fasama, beliau tetap berpuasa. Nah, makanya menunjukkan bahwa musafir sepanjang dia safar haknya untuk berbuka. Apakah dia dapati awal Ramadan dalam keadaan mukim atau tidak dia dapati. Hatta balagal kadida aftar. Begitu beliau sampai ke daerah Kadid, nama tempat ya, aftara, beliau berbuka. Fa aftara an-nas, maka para sahabat pun yang ikut bersamanya berbuka. Dan akan datang nanti penjelasan bahwa ini perjalanan perang ya. Dan Nabi berbuka, para sahabat berbuka karena diperlukan mereka mengumpul kekuatan. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, siapa Abu Abdillah? Al-Bukhari. Al-Bukhari. Wal-kadidu ma'un baina Usfan wa Kudait. Al-kadid ini ma' adalah sebuah tempat, sebuah desa. Iya. Ma itu hayyun ya, bahasa lain. Ma'un hayyun. Kalau dikatakan ma'un mimmiyah Baghdad, air dari air-air Baghdad, itu belum tentu bermakna air betulan ya. Sekarang hayyun min ahya Baghdad. Hati-hati dalam memahami, apalagi kalau penggunaannya berkaitan dengan nama tempat. Ada indikasi tempat. Jadi Kadid adalah sebuah tempat, sebuah desa. Letaknya antara Usfan dan Kudait. Antara Usfan dan Kudait. Nah, ini dua tempat dimaklumi ya, yang berada antara Mekkah dan Madinah. Al-Kadid juga antara Mekkah dan Madinah. Nah, terdapat di dalam hadis ini bolehnya berbuka pada saat safar, dan terdapat bahwa Nabi berbuka di sini karena ada kemaslahatan yang lebih penting, sebagaimana yang akan datang nanti riwayat di dalam hal ini. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya safar di bulan Ramadan. Iya. Nah. Semoga Allah Taala hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala hadatsana Yahya bin Hamzah. Iya. Babun, ini bab ya. Di sebagian riwayat tidak ada terjemahnya. Kalau di sebagian cetakan hilang kata babnya. Langsung dari riwayat langsung dibawakan riwayat sambungan bab sebelumnya. Itu dari riwayat An-Nasafi. Nah, yang jelas kalau Imam Al-Bukhari biasanya beliau memberi kata bab dan beliau tidak menyebutkan judul di bab itu artinya bahwa bab ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Ya, dan keterkaitannya jelas ya, karena hadis yang akan dibawakan di sini dari hadis Abu Darda, ini kisah perjalanan di bulan Ramadan juga. Sama dengan sebelumnya di Ramadan juga. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala hadatsana Yahya. Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Ad-Dimashqi. Qala hadatsana Yahya bin Hamzah. Yahya bin Hamzah Al-Hadrami Ad-Dimashqi, thiqah dari rawi al-Jama'ah. An Abdul Rahman ibn Yazid ibn Jabir Al-Azdi Ad-Dimashqi, thiqah dari rawi al-Jama'ah. Anna Ismail ibn Ubaidillah hadatsahu. Ismail bin Ubaidillah bin Abil Muhayir Abu Abdul Hamid Ad-Dimashqi, thiqah. An Ummi Darda. Ummi Darda apa ini? Sugrat al-Kubra. Sugra. Sugra. Abu Darda punya dua istri, semuanya kunianya Ummu Darda. Ada yang kubra, yang tua, dan ada yang muda. Ada istri tuanya, ada istri mudanya. Ini yang mana? yang sugra. Kita sudah sebut ya kaidah bahwa dalam periwayatan tidak ada Ummu Darda kecuali as-sugra. Dan sugra ini namanya Hujaimah. Namanya Hujaimah. An Abi Darda radhiyallahu anhu. Baik. Ini semuanya Dimashqi. Sanad musalsal bid Dimashqiyyin. Sebab Abu Darda radhiyallahu taala anhu juga setelah itu tinggal di Dimashq. Iya, terus. Anahu qala kharajna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yawmin harin hatta yad'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Wa ma fina sha'imun illa ma kana min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibn Rawahah. Baik. Kata beliau kharajna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yawmin harin. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya. Ini tegas ya bahwa ini di perjalanan safar. Fi yawmin harin, di hari yang sangat panas. Iya. Di hari yang sangat panas. Dan datang dalam sebagian riwayat Muslim itu dengan lafaz fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Iya. Baik. Kata beliau hatta yadau ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Saking panasnya sampai salah seorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas itu. Wa ma fina sha'imun illa ma kana minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ibn Rawaha. Dan tidak ada di tengah kami orang yang berpuasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Cuma dua orang sahabat yang puasa, Nabi dan sahabat Abdullah bin Rawaha. Nah, ini agak berbeda ya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya semuanya berbuka. Tapi kalau di sini yang lainnya berbuka, hanya Nabi dan Abdullah bin Rawaha yang berpuasa. Ya, dan dimaklumi bahwa perjalanan dari Mekah ke Madinah itu perlu beberapa hari. Jadi wajar kalau terjadi beberapa riwayat karena memakan beberapa hari. Mungkin di sebagian hari Nabi berbuka dan mungkin di sebagian hari beliau apa? Beliau berpuasa. Dan hadis ini dalil menunjukkan bahwa afdalnya di cuaca atau di safar yang memberatkan, afdalnya adalah berbuka. Karena para sahabat yang lain berbuka. Dan itu yang dianjurkan oleh Nabi kepada mereka. Dan ini juga menunjukkan bahwa walaupun perjalanannya berat, afdalnya berbuka. Tapi siapa yang mampu berpuasa, tidak dilarang dia berpuasa. Karena Nabi sendiri tak berpuasa. Abdullah bin Rawah apa? Berpuasa. Nah. Baik, terus. Semoga rahmatullah ta'ala babu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam liman dhullila alaihi washtadda al-harru laysa minal birri as-sawmu fis safar. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bab yang ke-36. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam liman dhullila alaihi washtadda al-har laysa minal birri as-sawmu fis safar. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang sudah diteduhi ya, dan cuaca sudah terlalu panas terhadapnya. Nabi berkata kepadanya, bukan dari kebaikan kamu puasa dalam perjalanan. Ya. Ini bab dibawakan oleh Al-Bukhari di sini. Beliau ingin dudukkannya. Hadith Nabi ini, kalau dikaitkan dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya, dalam safar Nabi memberikan dua pilihan. Boleh berpuasa, berpuasa dan boleh berbuka. Ya. Dan di riwayat yang terakhir, Nabi dalam keadaan apa? Berpuasa, bahkan perjalanan yang berat, beliau berpuasa. Jadi kalau begitu apa makna hadis? Bukan dari kebaikan berpuasa di safar. Apakah maknanya di sini larangan mutlak atau bagaimana maknanya? Nah, di sini Al-Bukhari akan menjelaskan bahwa hadis ini bukan sabda Nabi mutlak kandungannya. Tapi ini ucapan Nabi beliau sabdakan di keadaan khusus. Di keadaan khusus. Karena itu beliau akan membawakan sebab urut hadits ini. Naam. Qala rahimahullah, haddatsana Adam. Adam wa huwa bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas. Qala Rahman. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zarara Al-Madani, thiqah. Dari rawi al-Jama' Al-Ansari. Qala sami'tu Muhammad bin Amr bin Al-Hasan bin Ali. Nah, ini cicit dari Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Abu Abdullah kunyanya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha faqalu sha'im qala laisa minal birri as-sawmu fi safar. Iya, dikatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Fara'a zihaman. Lalu Nabi melihat keramaian. Maksudnya keramaian yang tidak wajar ya. Hal yang menarik perhatian. Kalau keramaian pasar, keramaian orang biasa kumpul, itu wajar, biasa. Orang tidak lewat, tidak perhatikan pun tidak ada masalah. Tapi ini keramaian yang aneh. Wara'a rajulan qadadullila alihi. Dan beliau melihat seorang lelaki telah diteduhi. Sudah ditadlil. Nah. Faqala ma hada? Maka Nabi bertanya, kenapa ini? Nah, terdapat bahwa seorang pemimpin, seorang imam, seorang ahlul ilm, kalau dia melihat suatu hal yang aneh, ya dan perlu dia pertanyakan agar supaya diperbaiki dan dijelaskan hukumnya, dia tanyakan. Dan ini bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Maka Nabi bertanya, ada apa dengan orang ini? Kok dikerumuni? Dituduhi. Iya. Faqalu sha'im, maka orang-orang menjawab dia puasa. Ya subhanallah, dalam keadaan puasa. Ya padahal dia ini safar, orang ini. Dan dia tetap puasa sampai orang-orang sudah mengurumuninya, meneduhinya. Dan dia tetap puasa. Bagaimana namanya orang membahayakan dirinya sendiri. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala laisa minal birri as-sawm fi as-safar. Bukan dari kebaikan berpuasa di dalam perjalanan. Jelas ya? Jadi ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebut dengan nama qadhiyatu ain. Adalah kejadian khusus. Kejadian khusus. Dan kejadian yang sifatnya khusus itu tidak diambil hukum umum darinya. La umuma laha. Itu babitnya ya. Jadi qadiyatu qadaya a'yan la umuma laha. Itu babit dalam masalah ini. Dan boleh dikatakan kaidah. Jadi kalau kejadian sifatnya ini ya. Kejadian khusus. Maka tidak bisa diarahkan kepada mana umum. Iya. Jangan ada yang berkata di dalam hadis ini bahwa ini al-ibra bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi ibra keumuman lafaz. Bukan sebab yang disebut di sini. Ya, kaidah al-ibra bi umumil lafaz la bi khususis sabab ini kaidah benar. Tapi penggunaannya bukan di sini. Karena zahir dari hadis ini bukan sekadar penjelasan sabab. Tapi Nabi menerangkan hadis ini sebagai obat untuk orang tersebut di kondisi dia. Ya, buktinya karena Nabi sendiri di perjalanan beliau berpuasa di safar. Menunjukkan bahwa hadis ini tidak berlaku umum. Dia adalah qadhiyatu ain. Nah, maka siapa yang berpuasa tapi membahayakan dirinya, ini tidak dianggap puasanya sebagai puasa yang baik. Tapi dianggap sebagai puasa yang keliru. Bahkan Nabi mengatakan bukan dari kebaikan. Bukan dari kebaikan. Dan terdapat juga di dalam hadis ini penegasan bahwa di puasa yang memberatkan dan seseorang itu bisa berbahaya kalau tidak berpuasa, atau bisa berbahaya kalau dia tetap berpuasa, nah maka puasanya itu tidak dianggap dari kebaikan. Dan di dalam hadis ini juga terdapat pendalilan untuk kaidah i'tibarul masalih wal mafasid, menimbang antara maslahat dan mafsadat. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga kaidah bahwa sebagian qadhiyah kalau dia bersifat ainiyah, maka tidak diambil darinya hukum umum. Tidak diambil darinya hukum umum. Iya. Baik. Itu secara global ya kandungan dari hadis ini. Ya, terus. Summa qala rahimahullahu taala babun lam ya'ib ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini menyebutkan dari fawaidnya terdapat kesunahan berpegang dengan keringanan. Kalau memang diperlukan keringanan itu. Jadi seorang musafir diberi keringanan berbuka, maka diambil berbuka. Apalagi kalau dia perlukan. Dan terdapat di dalam hadis ini celaan orang yang berlebih-lebihan. Tamattu. Ini namanya tanattu. Takalluf. Berlebihan. Jadi diizinkan berbuka, dia menyiksa dirinya. Ya. Dia menyiksa dirinya. Kalau sekedar menahan haus, lapar, dahaga itu tidak ada masalah. Ini sudah diteduhi. Tidak bisa jalan lagi. Ini menyiksa diri namanya. Ini berlebihan. Baik. Semakala babun lam ya'ib ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'duhum ba'dan fi shaumi wal iftar. Ini bab yang ke-37. Kata Al-Bukhari rahimahullah, bab lam ya'ib ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'duhum ba'dan fi shaumi wal iftar. Bab bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian mereka tidak mencela sebagian yang lainnya dalam masalah puasa dan iftar. Jadi maksudnya kalau mereka melakukan perjalanan dan di tengah jalan ada yang berpuasa, tidak dicela orang yang berpuasa. Dan di tengah perjalanan ada orang yang berbuka, maka orang yang berbuka juga tidak disalahkan. Tidak saling mencela, karena memang dasarnya diberikan kebolehan. Yang mau berpuasa silahkan berpuasa. Yang mau berbuka silahkan berbuka. Nah, qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah wa huwa Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab al-Qanabi thumma al-Basri an Malik wa huwa Malik ibn Anas bin Malik ibn Abi Amir an Humayd ibn Tawil wa huwa Humayd ibn Abi Humayd al-Tawil an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa qala kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftiri wa qala al-muftiru 'ala as-sha'im. Nah, ini hadits Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu dari al-muftirina. Fi riwayat al-hadits, yang meriwayatkan hadits lebih dari 2000. Dan di dalam rawi-rawi hadits ada 5 orang yang bernama Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik Al-Ansari. Yang kedua Anas bin Malik Al-Ka'bi, sahabat juga. Dan yang ketiga Anas bin Malik, ayah dari Imam Malik. Yang keempat Anas bin Malik As-Sairafi. Yang kelima Anas bin Malik, guru dari siapa? Abu Dawud At-Tayalisi. Baik, ahsan. Jadi itu 5 Anas bin Malik. Kata beliau, kata Anas, kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami, maksudnya kami para sahabat, melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ibi as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'im. Ya. Maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa. Ya, sekiranya ini jelas ya, sisi pendalilan dari hadis ini, penjelasan dan ketentuan hadith. Terdapat di dalam hadith ini bahwa apabila sebuah perkara seimbang antara dua hal di dalam perkara tersebut, seperti di sini antara berpuasa dan berbuka seimbang, maka tidak boleh ada saling cela mencela. Ya, di dalam hal yang seperti ini. Tapi kewajibannya adalah menghormati yang lainnya. Nah, terus. Qala babu man aftara fi safari liyarahu an-nas. Nah, ini bab yang ke-38. Bab man aftara fi safari liyarahu an-nas. Bab siapa yang sengaja berbuka di safar supaya manusia melihatnya. Ya, pada ini tentunya bab berkaitan dengan orang yang menjadi panutan, suri tauladan di tengah manusia. Iya. Sebab kalau dia melakukan sesuatu diikuti oleh orang lain. Ya, berbeda kalau orang biasa ya. Ya, dia orang-orang pada berpuasa, dia berbuka, ini orang aneh namanya. Ya, tidak ada yang mempedulikannya. Tapi kalau seorang pemimpin dia berbuka sengaja supaya dilihat oleh rakyatnya, mereka juga ikut, ya ini tidak ada masalah. Ya, kalau si pemimpin tersebut melihat ada maslahat berbuka di perjalanan itu. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Nah. Qala hadatsana Musa bin Ismail. Musa bin Ismail Abu Salamah Tabuzaki Al-Minqari. Qala hadatsana Abu Awana. Abu Awana Wadhah bin Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Bazzaz. An Mansur. Itu tiga ya nisbatnya. Yashkuri nisbat kepada kampungnya. Wasiti nisbat kepada negerinya. Wasit antara Kufa dan Basrah. Itu wasit. Katakan wasit sebab dia pertengahan. Dal Bazzaz itu nisbat kepada pekerjaannya. Dia tukang buat kain. Nah. Al-Mansur. Al-Mansur wahua Mansur Ibn al-Mu'tamir. Al-Mujahid. Wahua Mujahid bin Jabr. An-Tawus. Bahwa Tawus ibn Kaisan al-Yamani. An-Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah fa shama hatta balagha Usbana thumma da'a bi ma'in fa rafa'ahu ila yadayhi liyuriyahu an-nas. Liyarahu an-nas. Maktub liyuriyahu. Liyuriyahu. Nah, masalah. Faftara hatta qadima Makkah wa dhalika fi Ramadan. Fa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma yaqulu qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftara faman syaa shoma wa man syaa aftara. Baik. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah menuju kepada Mekah. Fasama hatta balagha Usfan. Maka beliau berpuasa. Sudah berlalu tadi ya. Di Kadid atau di Kudaid. Ya. Beliau berpuasa antara apa? Usfan dan Kudaid. Nah. Baik. Kita di daerah Kadid. Beliau berpuasa. Tapi begitu masuk di Usfannya sendiri, beliau berbuka. Da'a bima'in. Sebab begitu di Kudaid berpuasa Nabi. Kenapa? Masih jauh dari Mekah. Begitu sampai ke Usfan, sudah dekat Mekah. Nabi perintah para sahabat supaya apa? Berbuka. Beliau beri contoh dengan berbuka. Ya, karena memang diperlukan ya. Memang diperlukan. Ya, dan di sini tidak disebut riwayat ya. Akan apa namanya, tidak disebut di dalam pembahasan ini. Walaupun Al-Bukhari sendiri meriwayatkannya. Ya. Bahkan Nabi menegur keras ketika dekat Mekah, siapa yang berpuasa? Dan beliau katakan ulaikal usah, mereka adalah orang yang bermaksiat. Karena berpuasa waktu itu sudah perintah Nabi, perintah pimpinan pasukan. Dan sangat diperlukan di dalam jihad. Ya, karena itu berpuasa dianggap sebagai maksiat. Karena ini bisa melelahkan kaum muslimin. Menyebabkan mereka melemah menghadapi musuhnya nanti. Menghadapi kaum musyrikin di Mekah. Baik. Jadi da'a bima'in, beliau mengambil meminta air. Farafa'ahu ila yadihi. Beliau angkat ke tangannya. Liyarahunna, supaya manusia melihatnya. Bisa juga dibaca liuriyahu dalam sebagian riwayat ya. Supaya dia perlihatkan kepada manusia. Fa'aftara. Maka beliau pun berbuka. Hatta qadima Makkah. Beliau berbuka sampai tiba ke Mekah. Wadhalika fi Ramadan. Dan kejadian ini adalah di bulan Ramadan. Iya. Sampai situ haditsnya ya. Setelah itu Ibn Abbas memberikan fikih tersendiri. Kata beliau, "Fakana Ibn Abbas yaqulu qad shama Rasulullah wa aftar. Faman syaa shama wa man syaa aftar." Ya. Rasulullah di dalam perjalanan beliau pernah berpuasa, beliau pernah berbuka juga. Kalau begitu siapa yang ingin berpuasa, silakan dia berpuasa, dan siapa yang ingin berbuka, silakan dia berbuka. Dan ini istimbab yang sangat indah dari Ibn Abbas. Dan telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mana istimbat ini, sebagaimana yang telah kita baca. Terdapat di dalam hadits ini bahwa seorang yang menjadi panutan itu selayaknya memberi contoh yang baik, sebab banyak manusia yang mengikutinya. Iya. Dan di dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin apabila perlu memberi contoh di depan umum, dia memberi contoh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan hal yang seperti ini tidak ada masalah. Ya. Bukan bentuk dari riya. Bukan pula bentuk dari ingin dilihat orang. Bukan bentuk dari wujub. Dari ujub. Tidak. Tapi dia lakukan untuk memberi contoh yang bagus. Karena siapa yang memberi contoh dalam hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Iya. Baik, dan ini dilakukan oleh banyak ulama, banyak pemimpin yang menjadi panutan di tengah manusia. Iya. Terus. Summa qala babun wa 'ala alladziina yutiquunahu fidyah. Qala Ibnu Umar wa Salamah bin al-Aqwa wa Salamah bin al-Aqwa nasakhatha syahrur ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. نعم. قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ الْهَمْدَانِي الْكُوفِي الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. قال حدثنا عمر بن مرة. عمر بن مرة الكوفي. قال حدثنا ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي. قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان وفشق عليهم. فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ وَرُخِصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ. طيب ini bab yang ke-39. Berkata Al-Bukhari, bab وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. Ini potongan dari ayat ya. Ini bab qawli Allah Ta'ala وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. Ya. Kalau kita terjemahkan ayat, bagi orang yang mampu berpuasa, kemudian dia berbuka, maka dia membayar fidyah. Membayar fidyah. Ya. Dan fidyah itu diterangkan dalam kelanjutan ayat. Ta'amu miskin. Yaitu dengan memberi makan satu orang miskin. Jelasnya? Memberi makan satu orang miskin. Baik. Dulu di awal-awal Islam, ketika puasa Ramadan diwajibkan, berat terhadap sebagian sahabat itu berpuasa. Karena belum pernah terlatih sebelumnya mereka berpuasa. Nah, maka diizinkan di awal-awal Islam, siapa yang tidak mampu berpuasa, walaupun dia kuat, dia masih muda. Iya. Siapa yang dia tidak berpuasa, dia berbuka, maka dia membayar fidyah. Dia cukup apa? Membayar fidyah. Namun ketentuan ini setelah itu dihapus hukumnya. Dihapus hukumnya. Ya. Dan ditetapkan bahwa membayar fidyah itu hanya dibolehkan untuk beberapa orang saja. Akan kita terangkan beberapa orang yang boleh membayar fidyah ini. Jelas ya? Jadi ini kesimpulan secara global. Qala Ibnu Umar wa Salama Ibnu al-Aqwa, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Salama Ibnu al-Aqwa, itu Salama bin siapa? Bin Amr Ibnu al-Aqwa. Nasakhatha, ini ayat dihapus oleh firman Allah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iya. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan kejelasan-kejelasan yang mengandung petunjuk dan furqan, pembeda. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan lalu dia berbuka, maka dia bayar hari-hari yang dia berbuka itu, dia ganti di hari-hari lainnya. Baik. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesusahan. Perhatikan ayat ini ya. Di ayat ini tidak ada lagi wa alal ladzina yutikunahu fidyah. Kalau di ayat sebelumnya masih ada, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi turun ayat setelahnya tidak ada lagi walal ladzina yutikunahu. Berarti itu ayat sudah terhapus hukumnya. Nah, demikian ya penafsirannya, dan perhatikan bagaimana para sahabat detail menafsirkan ayat ini. Dan ayat ini ketika disebutkan bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an, ini terdapat di dalamnya fikih ya. Perhatikan ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian disebutkan ayat tentang orang-orang yang mendapat udur boleh berbuka, tentang membayar fidyah. Setelah itu disebutkan bulan Ramadan. Jadi dia beberapa ayat ya, sampai uhilla lakum lailatus siyam, ini semuanya berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Ketika disebutkan di ayat ini, di pertengahan pembahasan, bulan Ramadan diturunkan panjang Al-Quran, menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu punya kekhususan di dalam masalah apa? Punya kekhususan di dalam pembahasan puasa. Jadi seorang yang berpuasa, amalan terbaiknya adalah apa? Dia membaca Al-Quran. Iya. Membaca Al-Quran. Demikian pula di ayat sebelumnya, wa idza sa'alaka, di ayat setelahnya, wa idza sa'alaka ibadi anni. Ya. Disebutkannya ayat ini perintah berdoa. Ini menunjukkan bahwa dari sifat orang yang berpuasa dia banyak apa? Banyak berdoa. Nah, dan ini dari fikih ya, di dalam seorang memahami ayat-ayat. Yuridullahu bikumul yusra, dalam kelanjutan ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Walitukmilul iddah, dan supaya kalian menyempurnakan iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kalian sempurnakan jumlah bilangan Ramadan itu. Kemudian kalian bertakbir kepada Allah terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Yang mengagungkan Allah, membesarkannya. Karena itu dari sini para ulama mengambil pendalilan bahwa disyariatkan bertakbir begitu Ramadan selesai. Ya, dan silam pendapat para ulama tentang takbir selesainya Ramadan itu kapan bermulainya. Apakah di malam Idul Fitri atau di Idul Fitrinya? Iya. Dan riwayat hanya menunjukkan bahwa Nabi bertakbir ketika beliau keluar dari rumahnya menuju kepada apa? Ke lapangan. Ini kalau Idul Fitri. Adapun Idul Adha, takbir disyariatkan. Ya. Di malam idnya sudah disyariatkan. Bahkan dari awal bulan Dzulhijjah sudah disyariatkan apa? Bertakbir. Nah, Wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ya, dan ini peringatannya bahwa di dalam syariat puasa ini terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kewajiban mereka adalah mensyukuri nikmat. Dan kesyukuran kepada nikmat itu dengan selalu memuji Allah terhadap nikmat-Nya. Menghargai nikmat Allah kepadanya. Dan selalu ia meyakini bahwa nikmat tersebut semata anugerah dari Allah. Dan yang paling pentingnya, dia gunakan nikmat itu sebaik mungkin. Dia gunakan nikmat tersebut sebaik mungkin. Ya, kemudian beliau bawakan di sini riwayat dari sejumlah sahabat. Kata Al-Bukhari, wa qala Ibnu Numair haddatsana Al-A'mash حدثنا قال حدثنا عمر ابن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Di sini diglobalkan ya para sahabat Nabi. Abdurrahman bin Abi Layla ini dari kibar tabi'in. Dia berjumpa dengan banyak sahabat. Diglobalkan para sahabat di sini tidak ada masalah. Karena ini berkaitan dengan penafsiran ayat ya dan dimaklumi telah syah dari beberapa sahabat penafsiran ini. Nazala Ramadan fashaqqa alaihim. Ramadan turun dan ini memberatkan para sahabat. Fakana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka shaum mimman yutiquhu. Maka akhirnya siapa yang memberi makan untuk setiap hari yang dia tinggalkan, dia beri makan satu orang miskin, maka dia boleh meninggalkan puasa walaupun dia mampu berpuasa. Jadi kalau dia berat mampu berpuasa tapi berat. Ya. Maka diizinkan dia memberi makan. Ini dulu ya. Karena itu dikatakan warukhsisalahum fi dalik. Diberi keringanan. Diberi dispensasi dalam hal itu. Fanasakhatha, kemudian dihapus hukumnya. Wa antasumu khairul lakum. Allah berfirman dan puasanya kalian itu lebih baik bagi kalian. Fa umiru bisawm, maka diperintahlah mereka untuk berpuasa. Ya, terus. Summa qala hadatsana Ayyash. Ayyash wa huwa Ayyash bin al-Walid al-Raqam. Hadatsana Abdul A'la. Abdul A'la wa huwa Abdul A'la bin Abdul A'la. Qala hadatsana Ubaidullah wa huwa Ubaidullah bin Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari. An Nafi'. Nafi' mawla ibn Umar. An ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qara'a fidyatun ta'amu masakina qala hiya mansukha. Ayatnya apa? Fidyatun ta'amu miskin atau masakin? Miskin. Mufrad atau jama'? Mufrad. Berarti ini ihtimal di satu qiraat ya, saya belum periksa qiraatnya. Baik. Dari Ibnu Umar, beliau membaca ayat fidyatun ta'amu masakin. Ya, kalau di bacaan kita miskin ya. Qala hiya mansukhatun. Maka Ibnu Umar berkata ini sudah terhapus hukumnya. Betul hukumnya secara global terhapus. Tapi bukan terhapus dari seluruh orang. Ya. Dan ini pendapat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana para sahabat yang lain. Khusus berkaitan dengan tafsir ayat. Ya. Bukan hukum di dalam masalah fidyah ya, khusus berkaitan dengan tafsir ayat. Dan Ibn Abbas menyelisih hal ini. Ya, diriwayatkan oleh Ibnul Jarud dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas, beliau mengatakan bahwa ini ayat fidyah tentang miskin sudah terhapus hukumnya kecuali untuk 4 orang. Yang pertama, laki-laki dan perempuan yang sudah tua tidak mampu berpuasa lagi. Yang kedua, orang yang sakit, sakitnya tidak bisa sembuh lagi. Yang ketiga adalah perempuan yang menyusui, mengkhawatirkan bayinya. Dan yang kelima adalah perempuan hamil yang mengkhawatirkan apa? Kandungannya. Ini 4 orang diperkecualikan. Ya. Dan penafsiran Ibn Abbas ini syah. Mempunyai hukum marfu. Karena diantara kaidah dalam tafsir, kalau sahabat menafsirkan dalam hal yang seperti ini, ini dikatakan memiliki hukum marfu. Memiliki hukum marfu. Karena Ibn Abbas ketika memperkecualikan, ya, Ini menunjukkan bahwa dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Tidak berbicara dari dirinya sendiri. Baik. Ini khusus berkaitan dengan tafsir ayat. Khusus dengan siapakah yang wajib membayar fidyah. Ya, di sini ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang perempuan yang menyusui dan perempuan hamil. Kalau keduanya berbuka, ya, karena kekhawatiran terhadap anak yang disusui atau janin perempuan hamil, apakah dia bayar fidyah saja, atau dia membayar puasa saja, atau membayar puasa dan fidyah sekaligus? Ada tiga pendapat. Iya. Di dalam hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa membayar fidyah dan puasa sekaligus. Dia berbuka karena dia mirip orang sakit. Dan orang sakit itu dia mengganti di hari lain. Dia membayar fidyah karena berbukanya di sini dengan izin yang disyaratkan padanya fidyah. Ini alasan mereka. Dan orang yang mengatakan berpuasa saja tidak membayar fidyah, karena dianggap pembayaran fidyah sudah mansukh hukumnya seluruhnya. Iya. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa membayar fidyah saja, tidak membayar puasa. Hanya membayar fidyah. Karena hanya itu yang disebut di dalam ayat. Dan ayat ini kandungan hukumnya tidak terhapus semuanya. Dia tetap untuk empat orang. Iya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Syarhul Umdah, beliau sebutkan bahwa telah syah dari tiga orang sahabat. Mereka mengatakan membayar fidyah bagi perempuan hamil dan perempuan menyusui. Tidak ada yang menyelisih mereka tentang membayar fidyah. Jelas ya? Dan Ibn Abbas telah memfatwakan itu. Ibn Umar juga memfatwakan bayar fidyah saja. Dan ini insyaAllah ta'ala pendapat lebih dekat. Karena pendapat yang lainnya mengatakan bayar fidyah dan puasa, itu mereka memakai kias dalam hal ini. Dan dimaklumi, kalau ada pendapat sahabat, itu lebih pantas daripada kita menggunakan kias. Karena itu yang lebih selamatnya, ya, dan lebih kuatnya dalam hal ini, kalau dikatakan bahwa untuk perempuan yang hamil, apabila khawatir terhadap janin yang dia kandung, dan untuk perempuan yang menyusui, kalau dia khawatir terhadap anak yang dia susui, boleh dia berbuka dan kewajibannya hanya membayar fidyah saja. Hanya membayar fidyah saja. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, sampai sini dulu ya. Ini pertanyaan di luar materi ya. Boleh kamu undang pada acara kami, Walimatul Ursh, seorang dari Ahlul Kitab, seperti tetangga yang non-Muslim. Tidak ada masalah ya mengundang untuk itu. Ya. Itu bentuk dari hubungan tetangga. Dan Nabi telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Ya, segera cukup dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pelajaran kita lanjutkan besok. Dan kalau masuk Ramadan, pelajarannya belum selesai, insyaallah kita lanjutkan ya sampai selesai materinya.